Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh Nasional dan Internasional. Inilah berita pagi edisi hari ini Selasa 20 Desember 2022 bersama saya Ardiansyah. Kita awali berita pagi ini dari Langsa bersama laporan Zubir. Dua mobil jenis Toyota Kijang Innova dan mobil pickup Isuzu PHR kemarin subuh terlibat tabrakan di Jalan Medan Banda Aceh di Desa Senebu Dalam, Rantau Selamat, Aceh Timur. 8 orang korban, yakni 6 di mobil Toyota Innova, 1 keluarga asal Tamiang, dan 2 mobar Isuzu PHR selamat namun mengalami luka berat dan ringan. Korban laka lantas ini masing-masing bernama Hazinatul Abrar, 48 tahun, pengemudi mobil Toyota Innova, dan 4 penumpangnya, Nuriyah, 79 tahun, Murniati, 46 tahun, Winfarid Rialdi, 30 tahun, Nabila Rana Davia Patin, 16 tahun, Syekh Umron Fatin, 11 tahun. Semuanya warga Dusun Melati, Desa Bukit Tempurung, Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Sedangkan sopir mobar pickup Isuzu PHR, Fazarudin, 25 tahun, Jafar, 45 tahun, keduanya warga Blangni, Kecamatan Simpang Ulim, Aceh Timur. Kapolres Langsa, AKBP Agung Kanigoro Nusantoro, SIKMH, melalui Kasat Lantas AKP Ritian Handayani, SIK, menyebut para korban mengalami luka ringan dan sempat dirawat di RSUD Langsa. Menurut AKP Ritian, insiden kecelakaan berawal dari mopon Toyota Kijang Innova melaju dari arah Perla, Aceh Timur, menuju kota Langsa dengan kecepatan tinggi. Sedangkan mobil pickup Isuzu PHR yang dikemudikan warga Simpang Ulim ini melaju dari arah berlawanan dengan kecepatan sedang. Tiba di Jalan Medan Banda Aceh, Gampung Senebu Dalam, sopir Toyota Kijang Innova diduga dalam kondisi mengantuk dan mengambil jalur ke kanan. Saat itulah mobil Innova yang ditumpangi sekeluarga asal Tamiang langsung menabrak pickup Isuzu tersebut. Kasat Lantas menambahkan setelah kejadian, semua korban dari dua mobil tabrakan tersebut dibawa ke RSUD Langsa untuk mendapatkan perawatan medis. Darlun, kita lanjut lagi berita pagi ini. Setelah dari Langsa, kali ini ada berita dari Loksmawe bersama laporan Zaki Mubarak. Ketua BPC HIPMI Loksmawe, Febriandi alias Andi Jack, resmi menuntut keadilan dengan menggugat Pansel dan PJ Wali Kota Loksmawe melalui pengadilan tata usaha Banda Aceh. Dirinya keberatan atas pembatalan atau menganulir SK pengangkatannya sebagai dirut umum dan keuangan PTPL karena dinilai cacat hukum. Akhirnya ia bersama tiga tim penasihat hukum melayangkan surat somasi pertama kepada PJ Wali Kota Loksmawe kemarin. Surat tersebut diterima bagian umum Setdaku Loksmawe. Hal ini disampaikan Febriandi melalui kuasa hukumnya, Ketua Perwakilan Yara Loksmawe Ibnu Sina SP dalam konferensi pers yang digelar di Loksmawe kemarin. Ibnu mengatakan kliennya merasa keberatan dengan dikeluarkannya surat pembatalan SK pengangkatan, kemudian membantah pernyataan PLT Direktur PTPL yang menuding kepengurusan terpilih dalam keadaan vakum. Padahal jelasnya sebaliknya justru masih ada kegiatan dengan memberikan laporan keuangan hingga bulan September 2022 lalu. Atas keberatan ini maka kliennya memohon untuk dapat menarik kembali surat pembatalan dengan nomor 500/2751. Bila tidak maka pihaknya akan menempuh jalur hukum lainnya. Sudarlun, dari Loksmawe kita beralih ke Aceh Utara bersama laporan Jafarudin. Panitia Pengawas Pemilihan Panwasli Aceh Utara berharap masyarakat yang menemukan adanya dugaan pelanggaran dalam proses pembentukan Panitia Pemilih Kecamatan atau PPK di Kabupaten setempat agar melaporkan ke pihaknya. Hal tersebut disampaikan Ketua Panwasli Aceh Utara Yusriadi terkait beredarnya pengumuman KIP Aceh Utara melalui medsos peserta PPK di Kecamatan Baktia tidak lulus seleksi ADM tapi ditetapkan menjadi PPK baru-baru ini. Pada 14 Desember 2022, KIP Aceh Utara menetapkan 270 orang, 5 sebagai PPK atau peringkat 1 sampai 5, dan 5 lagi sebagai cadangan peringkat 6 hingga 10. Sementara seleksi PPK sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab KIP Aceh Utara. Menurut Ketua Panwasli Aceh Utara dalam pelaksanaannya serta ketentuan persyaratan sesuai dengan SK KPU. Dikatakannya Panwasli Aceh Utara dalam peran pengawasan rekrutmen PPK telah menyampaikan himbauan dan penerusan kepada KIP Aceh Utara khususnya pada tahapan wawancara calon anggota PPK. Untuk diketahui, pengumuman KIP Aceh Utara terkait seorang peserta panitia pemilihan kecamatan atau PPK Baktia yang tak lulus seleksi administrasi namun lulus menjadi PPK kini beredar di media sosial. Dalam pengumuman 3 Desember 2022 tentang penetapan hasil seleksi administrasi PPK untuk pemilihan umum 2024, peserta PPK Baktia Syarwali yang berada di nomor urut 65 dinyatakan tidak lulus. Lalu dalam pengumuman selanjutnya tentang penetapan hasil seleksi PPK Pemilu 2024 pada 14 Desember, nama Syarwali berada di peringkat 3 atau lulus menjadi PPK Baktia. Kedua pengumuman tersebut juga diteken Ketua KIP Aceh Utara Zulfikar SH dan berstempel KIP Aceh Utara. Zalun, harga tiket penyeberangan kapal di lintasan Simelu ke daratan Aceh dipastikan mengalami kenaikan dari sebelumnya. Hal ini menyusul telah dikeluarnya penyesuaian tarif baru namun belum diberlakukan. Dampak dari penyesuaian tarif penyeberangan kapal di lintas pantai barat dan selatan tersebut sangat dikeluhkan pedagang di Sinabang, ibu kota Kabupaten Simelu. Pasalnya dengan naiknya harga tiket per penyeberangan, maka dikhawatirkan harga barang turut naik di Kabupaten Simelu. Andi, mewakili pedagang di Sinabang, mengeluh terkait dengan naiknya harga tiket itu. Menurutnya, di saat harga tiket belum naik, saat ini saja daya beli masyarakat Simelu menurun. Para pedagang berharap agar kebijakan ditinjau ulang, penyesuaian tarif penyeberangan ditinjau ulang. Secara terpisah, Supervisor ASDP Perwakilan Simelu M. Aulia yang dikonfirmasi kemarin mengatakan terkait kenaikan tarif penyeberangan hingga saat ini belum diberlakukan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarilun, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kelas 1 Sultan Iskandar Muda kemarin mencatat dalam 3 hari ke depan seluruh wilayah Aceh masih berpotensi hujan deras. Kasih data BMKG kelas 1 Zakaria mengatakan selain curah hujan yang tinggi, potensi hujan deras juga disertai petir dan angin kencang. Potensi hujan deras disertai petir dan angin ini terjadi 19 hingga 21 Desember. Hal ini diakibatkan adanya daerah tekanan rendah terpantau di perairan barat Aceh. Tekanan rendah ini membentuk pertemuan dan perlambatan kecepatan angin atau konvergensi. Selain itu juga terdapat pertemuan dan perlambatan angin terbentuk di Aceh. Hal ini juga mampu meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Aceh. Kondisi ini pula jelas Zakaria dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan-awan konvektif yang menyebabkan hujan di Provinsi Aceh. Dijelaskannya, masyarakat diminta waspada banjir daerah bantaran sungai di daerah hilir dan daerah dataran rendah lain. Untuk wilayah yang potensi hujan sedang dan deras, agar waspada tanah longsor. Daerah dataran tinggi yang topografinya berlereng dan potensi hujan sedang dan hujan deras, agar waspada tanah longsor. Sudarlun, kita beralih ke informasi nasional. Detasemen khusus Densus 88 anti teror Polri menangkap 11 tersangka teroris di wilayah Sumatera Utara pada Jumat 16 Desember. Seluruh tersangka diduga terafiliasi dengan jaringan teroris dari Jamaah Islamiyah atau JI. Demikian disampaikan Karopen Mas Polri Brigjen Ahmad Ramadan dalam konferensi pers virtual kemarin. Sebelumnya, Densus 88 anti teror Polri telah mendalami dugaan terorisme di Sumatera Utara. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 terduga teroris yang ditangkap pada Jumat 16 Desember dan Sabtu 17 Desember. Namun dari hasil pendalaman sementara, Densus 88 menemukan bahwa para terduga teroris terindikasi bagian dari Jamaah Islamiyah. Padahal berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, organisasi tersebut telah dilarang sejak 21 April 2008. Sebelumnya, Densus 88 anti teror Polri menangkap seorang terduga teroris di wilayah Bandar Sono, Kota Tebing Tinggi, Sergai, Sumatera Utara pada Jumat 16 Desember. Tim Densus Satgas Wil Sumut dan di Intel Kampolda Sumut melakukan penangkapan terduga teroris di sebuah bengkel mobil di Jalan SM Raja, Kelurahan Bandar Sono, Tebing Tinggi. Penangkapan ini dibenarkan Kabak Ban Ops Densus 88 Kombes Polisi Aswin Siregar. Lebih lanjut, Aswin menuturkan bahwa penyidik masih terus mendalami kasus tersebut, termasuk keterlibatan pelaku dalam dugaan tindak pidana terorisme. Sudarlun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Sebuah kapal Angkatan Laut Thailand, HTMS Sukhothai, tenggelam saat badai menghantam Teluk Thailand. Menurut Angkatan Laut Kerajaan Thailand, kapal tersebut mengangkut 106 orang ketika insiden terjadi pada Minggu 18 Desember malam. Militer Thailand lantas mengerahkan helikopter, pesawat, dan kapal untuk mengevakuasi puluhan pelaut yang hilang. Pada Senin 19 Desember pagi kemarin, 75 pelaut diselamatkan dan 31 lainnya masih di dalam air. Surat kabar Bangka Pos melaporkan sedikitnya 3 orang selamat dan terluka parah. Bangka Pos melaporkan kapal tersebut miring ke satu sisi. Dilansir dari Al Jazeera, kapal kelas korvet yang digunakan sejak 1987 tenggelam pada pukul 23.30 waktu setempat. Angkatan Laut Thailand mengatakan telah mengirim 3 fregat dan 2 helikopter dengan mesin pompa bergerak untuk membantu membuang air laut. Tetapi upaya penyelamatan tidak berhasil karena angin yang kencang. Sebuah gambar yang dibagikan Angkatan Laut menunjukkan kapal berwarna abu-abu ini terbalik ke samping. Sementara gambar lain di layar pemindai menunjukkan haluan kapal dan menara meriam menyembul di atas permukaan air saat tenggelam. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi Selasa 20 Desember 2022. Informasi pagi ini bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi ini bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sugadun, wassalam.